بسم الله الرحمن الرحيم. لأن هذا الاسم قد نقشه الله في قلوب المؤمنين إن شاء الله. يحبهم ويحبونه حب متبادل. نعود للآية حتى نختم ونترك الفرصة حتى الأخمل أيضا. نعم. قل ثم الآية بعد ذلك لا قد جاءكم من الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل يا محمد كل شيء هو فضل، كل شيء يمثل الفضل والرحمة. Let the believer celebrate. Let the believer celebrate. ليفرح كما يرون حسب ثقافتهم في حدود الشرع، فبذلك فليفرحوا لا حرج. ولذلك القاضي عياض والإمام النووي ابن حجر العسقلاني وسلطان العلماء العز بن عبد السلام كل هؤلاء العلماء لا يعرفون، يأتينا بعضهم لا يعرف حتى فرائض الوضوء ولا سنن الوضوء ولا أركان التوحيد ويقول لا بدعة بدعة بدعة. يا أخي بدعة إيش؟ أنت بدعة أصلا. ويفتنون الناس ويفرقون، هذا ليس البدعة، هي البدعة في الدين. أما لا تجوز البدعة في الأصول، ويمكن البدعة في الوسائل التي تعضد وتحفظ الأصول. كما قلنا هذا أصل، القرآن أصل، لكن المصحف وسيلة. اليوم في التليفون في الموبايل قرآن، الآن قرآن، الآن سيأتي قريبا في النظارة زر وترى القرآن في النظارة، ها الآن قرآن هولوغرافيك، قلم هكذا قرآن هولوغرافيك تقرأ القرآن. الآن يسألوننا هل يجوز إدخال هذا القلم إلى الحمام أو الآيفون. سبحان الله، مفاهيم جديدة، ثقافة جديدة، ولكن تعظيم القرآن أصل، وحب النبي صلى الله عليه وسلم أصل. قد ينشد الناس بالبهاسة إندونيسيا بالإنجليزي، الآن تعرفون ماهر زين يوسف سامي يوسف كلهم، وهذا اسمه يوسف إسلام، وداود من كندا، كلهم يغنون يظهرون حبهم ويدخل الناس في الإسلام. هذه الأغنية عن نبيكم، نبيكم هكذا، نبيكم كان يتيما، لم نعلم أنه كان يتيما. جاءني أحدهم سمع أغنية لمغني عندنا في كندا اسمه عرفان مكي، صوته جميل، هو الذي الآن هناك فيديو الآن في الإنترنت مايكل جاكسون قد أسلم قبل أن يموت عن الحج. هذه الأغنية لعرفان مكي وهو من كندا، ويقولون هذا الرجل أغنيته عن الحج. جاءتني شابتان كنديتان تسألان عن الإسلام، كيف عرفتم الإسلام؟ قال كنا نستمع في يوتيوب وسمعنا هذه الأغنية لبيك عن الحج لهذا عرفان مكي. قلت كيف؟ قال في يوتيوب، ولقد انشرح صدري للإسلام حينما سمعت هذا الرجل يغني عن الحج وكذا، أريد أن أعرف الحج. سبحان الله، الثقافة قوية، بداية هذه مهمة جدا. وإن شاء الله نفرح بفضل الله ونفرح برحمة الله، فبذلك ليفرح هو خير مما يجمعون. هذا هو الأصل، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل شيء يغضبه ويبعدنا عن سنته. الحفاظ على سنته مهم، لكن فهم السنة بمقاصدها وبأصولها. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا كذلك من البدع، خصوصا في العقيدة، أن يعتقد الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأتي إلى مكان ويفعل كذا، هذا يعني فيه شيء من الغلو وفيه تطرف، وقد يبالغ الناس فيه. ومن هناك من الناس من يستعملون هذه المواسم لاستبزاز الناس أموالهم وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا، وأقول قولي هذا واستغفر الله وآخر دعوانا أن الحمد لله. جزاكم الله خير. Teman-teman sekalian, apa yang ingin beliau simpulkan tadi, kalau Anda teruskan ayatnya ke ayat 59 tadi, dari 58-nya, bahwa Anda akan temukan bahwa ada ajakan dari Al-Quran dengan segala kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan segala ajarannya, Quran bahkan mengatakan wa fi dzalika falyatanafas. Ya, jadi padahal demikian itu silakan berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlomba-lomba menghadirkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlomba-lomba menghadirkan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini banyak para ulama kemudian berlomba-lomba menghadirkan nilai-nilai demikian. Ya, sesuai dengan budayanya masing-masing. Ada yang kemudian dari zaman sahabat, ada zaman tabi'in, bahkan zaman para imam setelahnya. Ada Imam An-Nawawi, ada Sunnah Qadhiyyah, ada imam-imam yang lainnya. Mereka berusaha untuk menghadirkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan tempat dan keadaan mereka. Ya. Karena itulah kemudian jika saat ini ada orang yang berusaha menghadirkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, misal ya dengan menghadirkan segala yang mungkin bermanfaat bagi kita. Kita berta'lim, kita belajar, kita menghadirkan segala tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan disebut bid'ah. Jadi ukuran bid'ah itu mesti jelas. Ingat, mesti jelas. Tidak setiap kita menyebutkan ini tidak ada bid'ah, ini tidak ada bid'ah. Antum pun dari ujung rambut sampai ujung kaki enggak ada di zaman Nabi. Antum bid'ah itu. Ya. Jadi kalau Anda ingin menyebutkan ukuran bid'ah, kita mesti jelas ukurannya. Ini mushaf tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini menjadi wasilah bagi kita. Dalam usul tidak boleh ada bid'ah. Tapi dalam wasilah untuk bisa mendekatkan pada usul, usul itu pokok dalam agama. Quran itu pokoknya. Tapi wasilah kita untuk membaca Al-Quran, itu faraknya. Mushaf itu wasilahnya, faraknya. Sekarang yang hebat, bukan cuma yang seperti ini. Sekarang akan ada teknologi, kata beliau, di mana Al-Quran itu bisa dihadirkan dalam bentuk hadir di kacamata sekarang. Jadi kalau klik-klik, muncul kemudian bacaan Al-Quran. Sekarang lebih canggih lagi seperti hologram. Dibuka di pensil, ya, atau di pulpen, penanya digerakkan, muncul kemudian Qurannya. Ya, di beberapa negara bagian sudah mulai, kemudian ingin menciptakan teknologi semacam itu. Sekarang kalau timbul pertanyaan apakah itu bid'ah? Ya, itu enggak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wasilah. Antum juga demikian. Mohon maaf, di handphone antum itu ada Quran. Sekarang pertanyaannya kalau pulpen tadi dimasukkan ke dalam saku, dibawa ke kamar mandi, apa hukumnya? Yang lebih dahsyat lagi, hei para penghafal Quran, yang masuk kamar mandi kan Qurannya ikut di bawah itu. Ya, bagaimana hukumnya dan sebagainya? Di turunan-turunan masalah itu tidak sederhana. Mesti ada ilmunya, mesti ada pokoknya, mesti ada turunannya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang menghadirkan kecintaan kepada Nabi, dia mengadakan ta'lim, dia belajar, dia menghadirkan tuntunan, kita tidak bisa menyebut dengan bid'ah. Kalau ukuran bid'ah segala yang tidak ada jadi kemudian bid'ah, maka ta'lim kita pun malam ini bid'ah. Karena enggak ada zaman Nabi SAW setiap ta'lim malam Jumat. Ta'lim hari Ahad pun itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah mengususkan hari Ahad untuk ta'lim. Di antum mesti lihat ukuran kapan menjadi bid'ah. Kalau usul diada-adakan itu bid'ah, tapi kalau furu untuk menjadi wasilah itu tidak ada. Yang disayangkan kadang-kadang, memang ada tradisi-tradisi yang diikutkan kepada nilai-nilai tadi, sehingga menjadi hal yang terkesan menyimpang dari tuntunan syariat. Misal, ada beberapa yang berlebihan, gulu, ya, seakan-akan Nabi datang kepada kita semua, berdiri di hadapan kita semua, dan sebagainya. Itu yang tadi beliau katakan, hal-hal yang harus kita hindari, pemikiran-pemikiran demikian. Atau yang menghadirkan momentum untuk hanya sekedar mencari materi-materi dunia. Ya, maaf nih, teman-teman, saya spesifik contoh ya. Yang terjadi instansi dalam rangka maulid Nabi, kita hadirkan ini. Padahal ingin mengeluarkan anggaran saja. Itu yang bid'ah. Atau kumpulan itu untuk makan-makan, tapi mengatasnamakan Nabi SAW. Kalau kita ingin mencintai Nabi, ingin menghadirkan ta'limnya, tuntunannya, pelajarannya, maka itu tidak termasuk dalam ranah kategori bid'ah yang dimaksudkan. Faham tuh? Ah, itulah yang beliau tadi sampaikan, dengan isyarat yang telah tadi ditegaskan oleh beliau. Maka dalam hal yang demikian, maka kata Allah, falyafrahu, bergembiralah. Ya harusnya kita gembira. Ada udhif syai'an qalilan laisa min babil idhafa la min babil tadhkira lil jami' last min ahli min babil dzikr insyaallah. Teman-teman sekalian, wa ana ushir ila ayatin latifatin daqiqatin fil qur'anil karim fa ana adribu lakum mathalan, saya ambil contoh satu ya. An-nabiy Isa alaihi salam al maulud 600 qabla maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam yang dilahirkan 600 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabla mauludin qabla an wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa basyara li ummatihi. Unzur ila dikkatil Qur'anil Karim. Perhatikan pada kedalaman bahasa Al-Qur'anul Karim. Seorang Nabi Isa alaihi salam saja yang datang sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 tahun sebelum kelahirannya, An-Nabiyyu Isa alaihi salam jaa li ummati fa bashara li ummatihi qabla an jaa an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 sana qablahu fa yaqulu li ummati fa qala wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'di ismihi Ahmad fa idza kana an-nabiy Isa alaihi salam fariha bi maji'i an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kayfa bin nahnu alladhina nahnu laysa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Isa nabi, Isa rasul. Nabi Isa gembira dengan kedatangan nabi, padahal nabinya belum datang. Walamma ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fabashshara Isa wan Nabi lam yati ba'd. Nabi Isa menyampaikan gembira dengan kedatangan Nabi. Nabinya belum datang. Masa antum yang nabinya sudah datang, tentunya ada di hadapan kita, tidak gembira dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam, Ismail alaihi salam wa alaihi wassalam, عندما انتهى ya min bina'i min raf'i al-Ka'bah baitillah subhanahu wa ta'ala lan bina'a al-qa'ida fi surah Ali Imran fi ayat 96 ya inna awwala baitin wudi'a lin-nas ay laysa an-nas yabni lakin wudi'a lin-nas thumma hasala ya'ni al-faydan fi 'ashr Nuh alayhi salam wa min an-Nuh ila Adam taqriban ila 6 aw 7 ya jil Nuh alayhi salam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Adwas bin Fis bin Adam alayhi salam. Kemudian di masa Nabi Nuh, tadi saya katakan ke beliau, Nabi Ibrahim bukan membangun tapi meninggikan pondasi Ka'bah. Kemudian dibangun pada awalnya sudah ada di Adam, hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam, waqiyat qawaid. Qawaid ya. Idzan fi asri Nabi Ibrahim alaihissalam, umira Nabi Ibrahim alaihissalam khalilullah bi raf'il qawaid, ya, untuk meninggikan kembali pondasi-pondasi Ka'bah. Dari zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Nuh alaihissalam ada 6 sampai 7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Adar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Perhatikan, ba'da an tamma raf'ul bait atau qawaid min al-bait, ya, wa dzalika nass alaihi al-Qur'an al-Karim, yang dinaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 127 fawq yasad. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida min al-bait wa Ismail. Ketika ditinggikan bangunan Ka'bah, selesai perintah itu, fada'a Ibrahim wa Ismail alaihissalam di jambil Ka'bah. Madza da'a huma? Unzur ila ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Unzuru ila diqqati hadhihi al-ayat. Ibrahim alayhi salam, Ismail alayhi salam jami'an, jil 30 jilan qabla wiladatin nabiy sallallahu alayhi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Madar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alayhi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alayhi salam bin Ibrahim alayhi salam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlahir nabi di samping Ka'bah. Qabla an maji'i nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 30 jilan qad da'a bi jambil Ka'bah bi an arsala Allah Subhanahu wa taala rasulan mauludan min jambil Ka'bah. Man huwa? Laisa illa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana an-nabiyyu Ibrahim alaihi salam khalilullah, Ismail alaihi salam faqad da'a ila Allah subhanahu wa ta'ala bi wiladatin nabiy sallallahu alaihi wasallam mursalan jambil Ka'bah, wa Isa alaihi salam mubashiran bi ummatihi limaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa kayfa bina bi ummatihi wa lasna nabiyyin, lasna nabiyyin, lasna aidan min ar-rusul al-mursala. Kita bukan rasul, kita bukan nabi. Ibrahim mengharapkan datangnya nabi, Ismail mengharapkan datangnya nabi, Nabi Isa mengharapkan datangnya nabi dan bergembira dengan sebelum kedatangan nabi. Maka seharusnya kita yang sudah dihadirkan nabinya, walau tak mampu melihatnya, kita harus lebih gembira dibandingkan dengan mereka semua. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi kegembiraan itu? Tadilah beliau tadi simpulkan. Maka mari kita gembirakan dengan perbanyak salawat kepada nabi, perbanyak taklim tentang nabi, perbanyak pengetahuan tentang nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita jauhi berbagai hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat.